tentang ilmu. Kita masuk hadis yang ketiga. Bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab siapa yang mengangkat suaranya untuk ilmu. Maksudnya di sini di antara perkara yang penting di dalam masalah ilmu adalah mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu, dan itu dibutuhkan ketika seseorang menyampaikan ilmu dari jarak jauh, yaitu yang ditakutkan jika seandainya ilmu yang disampaikan tidak terdengar dengan jelas, sehingga harus diangkat suara. Tetapi kalau ilmu itu bisa didengar ketika seseorang itu jaraknya dekat, maka terkadang tidak harus mengangkat suara. Dan nanti prakteknya Rasulullah SAW, beliau memang berbeda-beda. Ada beberapa tempat di mana Rasulullah harus keras dalam menyampaikan ilmu, seperti ketika Rasulullah melihat kesalahan dari jauh, atau ketika Rasulullah sedang di atas mimbar, maka Rasulullah menyampaikan ilmu dengan lantang. Bahkan terkadang ketika di atas mimbar, Rasulullah seperti orang yang memberikan motivasi pasukan perang dengan suara yang keras, kemudian mimik wajah yang serius, bahkan merah. Bahkan terkadang mimbar Rasulullah sampai bergoyang ketika Rasulullah menyampaikan ilmu. Tetapi tidak seperti itu terus. Terkadang Rasulullah menyampaikan ilmu dengan tenang, dengan santai, bahkan diulang berkali-kali. Jadi intinya seseorang ketika menyampaikan ilmu itu, harus ilmu itu sampai kepada orang yang ingin disampaikan dengan penuh, dengan suara yang akan sampai kepada orang itu. Hadis yang beliau bawakan, hadis satu dalam bab ini, yaitu hadis nomor ke-60. Beliau berkata, haddatsana Abu Nu'man, telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'man. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Awana, telah mengabarkan kepada kami Abu Awana, an Abi Bishr, dari Abi Bishr, an Yusuf bin Mahad, dari Yusuf bin Mahad, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr berkata, radhiyallahu anhu berkata, takhallafa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sakratin safarnaha. Pernah kami ketika safar bersama Rasulullah, Rasulullah terlambat, yaitu kami lebih awal sampai ke tempat tujuan, sedangkan Rasulullah terlambat sampainya. Fa adrakana wa qad arhaqna sholatun. Dan Rasulullah sampai ke tempat tujuan dalam kondisi ketika waktu sholat sudah masuk. Wanahu natawadhu, dan waktu itu kami sedang tawadhu, kami sedang wudu. Kami waktu itu sedang wudu, Rasulullah baru datang. Faja'alna namsahu ala arjulina. Dan kami ketika itu karena airnya sedikit dan kami ingin cepat wudu, akhirnya sebagian kami mengusap kaki, yaitu tidak dicuci, digosok, tetapi diusap. Fana ada di a'la sautihi, maka Rasulullah yaitu melihat dari jauh, karena Rasulullah kan belum sampai, tapi Rasulullah melihat. Maka Rasulullah ketika melihat seperti ini, Rasulullah memanggil dengan suara yang lantang sekali sampai kedengaran dari jauh. Rasulullah mengatakan, wailun lil'aqabi minan nar, Wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathah. Celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar di neraka jahanam. Rasulullah belum mengulangi sampai dua kali atau tiga kali. Dalam hal ini kalau kita perhatikan, di sini Rasulullah menyampaikan ilmu dengan suara yang lantang, bahkan di yaitu Abdullah bin Amr, beliau mengungkapkan atau menggambarkan dengan panada. Nada, nada itu nida, nida itu panggilan, yaitu kalau orang itu manggil seseorang dari jauh. Nah, itu menunjukkan berarti Rasulullah itu terkadang menyampaikan ilmu itu dengan suara yang lantang kayak panggilan, panggilan dari jarak yang jauh sekali. Dan itu menunjukkan berarti memang ilmu itu disampaikan dengan intonasi suara itu bisa berbeda-beda sesuai dengan apa yang diinginkan sama kita. Kalau ditakutkan ini, saya kalau ngomong suaranya itu pelan, ditakutkan ini orangnya ngantuk atau orangnya itu seperti ketika Jumat siang hari itu kemungkinan besar orang itu ngantuk. Sehingga kenapa Rasulullah itu kalau khutbah Jumat itu keras sekali suaranya, lantang, karena kondisinya yaitu melihat kepada kondisi. Intinya kita menyampaikan ilmu itu harus sampai faedah kepada yang ingin kita sampaikan, kepada orang yang ingin kita sampaikan, dengan suara yang kemungkinan besar itu sampai kepada mereka. Kalau memang harus pelan, ya harus lantang. Kalau kita itu tidak dibutuhkan lantang, ya pelan-pelan. Di sini Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat mereka wudu dalam kaki itu terlalu bermudah-mudahan dalam kaki, yaitu karena pengen cepat mungkin disiram atau mungkin diusap saja, maka Rasulullah mengatakan wa'idotril a'qabi minandar, celaka bagi tumit-tumit yang nanti akan dibakar di neraka jahanam. Maksudnya di sini tumit yang tidak kena air, tumit yang tidak kena air. Di dalam masalah wudu memang ada anggota-anggota wudu yang harus kena air. Jadi ada anggota wudu yang harus kena air, itu ada. Misalkan wajah, wajah itu batasnya dari mana sampai mana, kemudian tangan itu dari mana sampai mana, kemudian rambut atau kepala, kemudian kaki, itu semuanya ada batasan. Namanya dinamakan dengan anggota wudu yang wajib kena air. Dan sunnahnya itu dilebihkan, tapi melebihkan itu tidak wajib. Tetapi terkadang harus sesuatu yang istilahnya kayak kaidahnya malayatul wajib illa bihi fa huwa wajib. Perkara wajib yang tidak bisa kita jalankan kecuali harus ditambahi atau dengan perkara yang lain, maka perkara lain yang aslinya enggak wajib menjadi wajib. Contohnya misalkan ya, kita mencuci tangan ketika berwudu itu kan dari tangan semua nanti sampai ke siku. Tapi untuk memastikan atau siku itu dengan digaris itu kan nggak mungkin. Sehingga untuk memastikan siku itu sudah kena kan kita susah kalau dipaskan. Maka nanti dianjurkan untuk dilebihkan. Supaya apa? Supaya pasti siku itu kena karena sudah dilebihkan sedikit. Sehingga terkadang harus dilebihkan. Tapi kalau anggota yang wajib maka tidak ada keringanan. Anggota yang wajib tidak ada keringanan. Dan yang kita maksud dengan berwudu itu yang penting menyampaikan air, yang penting air itu sampai ke kulit. Sunnahnya itu memang digosok. Jadi kalau berwudu itu sunnahnya digosok, itu sunnah untuk memastikan. Tetapi yang wajib itu adalah sampainya air ke dalam kulit. Yang paling sering itu adalah tumit. Tumit itu biasanya seringnya tidak terkena air kalau kita wudunya tergesa-gesa. Apalagi kalau cuma disiram, apalagi cuma disiram di kaki, itu biasanya tumitnya itu nggak kena. Maka nanti kalau tumit-tumit ini nggak kena ketika berwudu tidak terkena air, berarti kan wudunya batal. Kalau wudunya batal, konsekuensinya berarti sholatnya nggak sah. Berarti kan konsekuensinya panjang. Maka itu Rasul ketika melihat tumit itu, yaitu ketika para sahabat berwudu, tumit itu nggak terkena air, maka Rasul mengatakan, wa'idun lil'aqabi minan nar. celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar di neraka jahanam, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air dan itu yang paling kering. Jadi yang paling sering tumit, yang paling sering itu adalah tumit yang tidak terkena air. Kalau anggota wudhu yang lain insya Allah kelihatan dan mudah, tetapi yang paling susah jangkauannya itu adalah tumit. Sehingga kalau orang berwudhu itu harus sempurna, maka dinamakan dengan istighful wudhu alal makarih. Di antara amal yang bisa menaikkan derajat, menghapuskan dosa, kata Rasulullah mengatakan istighful wudhu, menyempurnakan wudhu alal makarih, walaupun dalam kondisi yang berat. Kondisi yang berat itu seperti ketika dingin, kita pakai air walaupun kedinginan, tapi kita sempurnakan. Atau ketika kita itu sedang ya capek, di mana terkadang kita ketika kita bungkuk harus sempurnakan, karena itu dinamakan dengan istighful wudhu. Kemudian kita masuk ke yang keempat, bab qaulul muhaddithi haddatsana au akhbarana au anba'ana. Bab ucapan seorang ahli hadis ketika menyampaikan ilmu, beliau mengatakan haddatsana. Tadi kan sering kalau kita membaca Sahih Bukhari itu sering sekali beliau itu namanya sanad, musanad itu. Haddatsana telah mengabarkan kepada kami, au akhbarana telah mengabarkan kepada kami, anba'ana sama juga itu. Mengabarkan kepada kami, yaitu kalau ilmu hadis, ilmu hadis itu harus jadi gini, kalau kita pengen menyampaikan ilmu dalam agama kita, itu mau itu kelebihan agama kita, nggak ada di agama yang lain. Kita itu punya ilmu namanya ilmu riwayat, walaupun sudah mati sekarang, ilmu riwayat itu sudah hilang, dicabut sama Allah Ta'ala. Ilmu riwayat sudah nggak ada, yaitu ada pun jarang sekali sama kita ini. Kalau zaman dulu, ilmu riwayat itu sangat diperhatikan. Untuk apa ilmu riwayat ini? Untuk yaitu mengautentikkan sebuah berita, supaya berita yang disampaikan oleh seseorang itu otentik, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak dirubah-rubah kandungannya. Sehingga harus ketika dia menukilkan sesuatu itu harus letterlek, yaitu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Nah ini kalau zaman dulu itu karunia yang Allah berikan kepada agama kita, sehingga tidak boleh sembarangan orang itu bicara, oh Nabi Muhammad itu seperti ini, oh para sahabat itu seperti ini. Kita tahu dari mana anda tahu ini? Anda dengan Rasulullah dan ketemu, kok bisa mengatakan seperti itu, dari mana sumbernya? Sehingga dinamakan dengan ilmu riwayat. Nah ilmu riwayat itu nanti ada lafad-lafad yang itu dijadikan sebagai pedoman al-hadis. Lafadznya itu apa? Maka bisa namanya lafadznya haddatsana atau akhbarana atau amba'ana. Misalnya sekali kita kalau membacakan hadis dari Sahih Bukhari kan seperti itu mesti Imam Bukhari. Maka beliau mengatakan di sini beberapa contoh dalam ilmu hadis, terkadang ulama itu pakai haddatsana, terkadang pakai akhbarana, terkadang pakai amba'ana. Al-Imam Bukhari pun menyebutkan beberapa hadis, cuma hadisnya mu'alaq. Mu'alaq itu tidak disebutkan sangat secara utuh, karena ini masuk di bab sini. Bab. Jadi beliau itu membuat bab, bab itu panjang sekali beliau itu. Sekalian contoh-contohnya. Beliau berkata, bab qaulul muhaddithi haddatsana au akhbarana wa amba'ana. Bab ucapan seorang ulama hadis, haddatsana telah mengabarkan kepada kami, au akhbarana au amba'ana. Wa qala al-Humaydi, dan berkata Imam Humaydi, kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'tu wahidan. Berkata Imam Al-Humaydi, kalau pendapatnya Sufyan bin Uyainah, ucapan haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu. Kalau sami'tu saya mendengar. Itu maknanya sama. Maknanya sama. Maksudnya maknanya sama itu apa? Itu menunjukkan sambung, bersambung langsung. Wa qala Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud juga berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masdud. Telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan. Wa qala Syaqiq, dan berkata Syaqiq, seorang tabi'in, an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan." Saya mendengar dari Rasulullah sebuah kalimat. Wa qala Hudzaifah, dan Hudzaifah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithaini. Rasulullah mengabarkan kepada kami dengan dua hadis. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, Ali bin Abbas dari, nanti ada sendiri nanti lafaz dari an. Itu kenapa kok dibedakan? Itu semuanya ada faedahnya. Berkata Abul Aliyah dari Abdullah bin Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah fima yarwi an rabbih. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala, yaitu namanya hadis yang ya Rasulullah itu menunjukkan sampai kepada Allah Ta'ala, yang sering dinamakan dengan hadis kursi. Wa qala Anas, berkata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbina azza wa jalla, beliau meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah yarwihi an Rabbikum azza wa jalla, beliau meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Ini nanti berkaitan dengan nanti dalam bab ini beliau membahas sebuah riwayat, nanti kita baca riwayatnya. Intinya dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang metodologi hadis, walaupun memang ilmu itu seperti ilmu yang hilang di kita. Memang ilmu itu semakin dekat dengan hadis kiamat itu semakin banyak yang hilang, sehingga memang kadar intelektual orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh sekali. Bahkan di zaman Imam Nawawi, kalau kita perhatikan ya, ini zamannya Imam Nawawi, apalagi zaman kita sudah jauh sekali. Zamannya Imam Nawawi, beliau itu metodologi dalam menulis kitab, seperti kitab Arba'in, seperti kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita selesaikan, itu beliau itu melihat kondisi masyarakat zaman itu. Masyarakat zaman itu sudah tidak kenal sanad. Yaitu seakan-akan ilmu sanad itu sudah berat bagi mereka. Akhirnya, beliau dalam menyusun kitab Riyadhus Shalihin, sanadnya dibuang. Dan dulu kalau kita belajar seperti itu, misalkan bab dari sahabat ini langsung ke Rasulullah. Ini kalau kita pelajari zaman salaf, ini hadisnya baik semua. Hadisnya baik semua. Kenapa? Karena hadis itu harus ada sanadnya. Sanadnya mana? Nah, ketika ilmu zaman sekarang itu sudah banyak yang hilang, sudah tidak tahu lagi sanad itu. Sanad itu sudah tidak tahu. Padahal sanad itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Di umat yang lain tidak ada. Kenapa kok Allah berikan kepada umat Islam itu ilmu sanad? Sanad itu apa? Ilmu silsilah para perawi. Perawi itu orang yang menyampaikan. Misalkan ini, saya mendapatkan kabar kalau di Mekah itu terjadi kebanjiran. Dari mana sumbernya? Kamu dapat berita itu dari mana? Beritanya otentik atau tidak kan dia? Oh, saya itu dapat teman dari pulang dari haji. Siapa namanya? Nah, mana dia? Oh, namanya siapa? Namanya si Fulan. Kamu langsung gak dengarnya? Oh enggak, saya ada perantara lagi. Nah, siapa perantaranya itu? Sehingga apa? Setiap berita yang disampaikan orang itu harus otentik. Kalau zaman dalam zaman dulu itu diperhatikan sekali, sehingga tidak sembarangan orang itu menunjukkan sesuatu tidak sembarangan. Misalkan zaman dulu, misalkan ada orang mengatakan Abdullah bin Abbas berkata seperti ini. Antum dengar langsung dari Abdullah bin Abbasnya? Enggak, saya mendengar dari yang siapa dia? Apakah dia itu orang yang sahih atau tidak kan ini dipelajarinya di satu persatu. Sehingga zaman itu semuanya bisa kebongkar. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Dan itu hebatnya ulama-ulama kita, dan itu karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Nabi-nabi yang terdahulu enggak punya seperti itu. Sehingga orang Kristen misalkan mereka pengen sampai kepada Nabi Isa misalkan. Nabi Isa itu mengatakan seperti ini. Mana? Silsilahnya mana? Kamu dapat dari siapa? Sehingga apa? Ketika ilmu riwayat itu ada, akhirnya setiap orang yang ingin berdusta atas nama Rasulullah terbongkar semua. Sehingga Allah ingin menjaga Islam itu dengan itu. Baik itu Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan zikir, wahyu. Wahyu itu nanti ada dua, ada Al-Quran, kemudian yang kedua ada hadis. Allah telah mengatakan, dan kami yang akan menjaga. Kami akan menjaga. Allah punya metode untuk menjaga Al-Quran dan hadis itu Allah punya. Kalau Al-Quran, bagaimana Allah menjaganya? Allah menjaga Al-Quran itu dengan dikekalkannya bahasa. Bahasa Arab. Dan itu cara Allah menjaga. Sehingga bahasa Arab itu zaman dulu sampai sekarang bahasanya tidak berubah. Bahasa yang lain semuanya akan hilang. Bahasa yang lain semuanya akan hilang. Misalkan bahasa Jawa ya. Kita orang Jawa. Kita itu orang Jawa. Kalau kita itu nonton wayang, kita itu satu momen, ini apa? Ini bahasa apa? Padahal kita orang Jawa loh. Kita itu orang Jawa. Bahasa Indonesia saja yang kita merdeka, itu kan belum ada 1000 tahun gitu ini. Itu saja sudah ada namanya ejakan lama, ejakan baru. Sudah muncul kata-kata yang baru-baru yang nenek moyang kita nggak tahu gitu. Kita saja yang umur segini saja itu, kita mendengar bahasanya anak-anak muda sekarang itu sudah muncul banyak bahasa yang kita itu bingung ini, apa yang punya anak-anak muda ini ngomong ini. Mereka sudah memunculkan bahasa-bahasa mereka gitu. Yang mana kita saja nggak tahu kan ini. Berarti apa? Bahasa itu nanti akan hilang. Bahasa-bahasa kita itu mungkin dianggap bahasa jadul yang akan ditinggalkan ke anak-anak muda. Sehingga akan hilang bahasa itu, akan hilang kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab terjaga, sehingga kita, yang saya misalkan, saya bukan orang Arab, saya belajar bahasa Arab. Saya baca Al-Quran saja paham saya. Orang baca Al-Quran salah saja saya bisa benarkan. Kenapa? Saya bisa bahasa Arab saya. Al-Quran yang sudah dibuat tahun ini, yang lalu kita bisa paham. Itu cara Allah menjaga. Sedangkan hadis, bagaimana Allah itu menjaga hadis? Allah menjaga hadis dengan diturunkan ilmu sanad, silsilah rawi yang menyampaikan. Nah itu kalau zaman dulu, zaman masih para sahabat semua, gak ada yang lain. Kata para ulama zaman dulu mengatakan, janulah yas'aluna dan islat. Ketika zaman para sahabat, orang-orang gak pernah bertanya, kamu kalau mendengar di Rasulullah sumbernya dari siapa? Karena semua sahabat terpercaya, orang amanah mereka. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, fitnah itu pembunuhan Utsman. Utsman dibunuh, nanti muncul Khawarij, sekte Syiah, mereka terkenal dengan para pendusta. Syiah dan Khawarij itu mendustakan banyak sekali hadis. Yang paling banyak Syiah. Akhirnya tidak sembarangan orang mengatakan, oh Rasulullah mengatakan seperti ini, Rasulullah saya lihat seperti ini. Maka para sahabat mengatakan, oh Rasulullah dari jalaku, tolong sebutkan sumbernya kamu dari siapa. Maka nanti sumber-sumber ini akan dicek, nanti akan dipelajari satu persatu. Nah itu kalau kita perhatikan ya, ini hebatnya ulama salaf kita ini. Memang kita kalau tidak belajar hadis, kita tidak akan tahu tentang kehebatan ulama-ulama kita. Nanti kalau kita sudah masuk ilmu hadis, ya Masya Allah itu luar biasa ilmu hadis itu. Cuma memang zaman kita itu sudah hilang. Jadi kita bicara seperti ini itu kayak, ya ibaratnya itu kayak kita itu cerita 1001 malam. Bro. Karena memang tidak ada zaman kita itu. Zaman dulu itu ya, masa itu ulama itu sampai mendhaifkan sebuah riwayat disebabkan karena lafaznya itu kebalik, bacanya itu kebalik, lafaznya itu baik selain. Contohnya misalkan ketika para ulama mengatakan menyebutkan tentang 7 golongan yang dinomis Allah nanti jadi kiamat itu, ada sebuah riwayat tentang keutamaan orang sedekah. Di antara 7 golongan itu, rajulun tasaddaqa fi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Nah, di situ ada sebuah lafaz itu. Sampai hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Lafaznya seperti ini yang sahih. Sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini kan yang sedekah tangan kanan, yang kiri enggak tahu. Tapi ada beberapa rawi hadis kebalik. Sampai tangan kanan nggak tahu apa yang disodorkan oleh tangan kirinya. Apa kata para ulama? Hadisnya baik. Dan itu nggak main. Kebalik lafaz saja itu baik. Bahkan hebatnya ulama-ulama kita ini, Masya Allah nih kalau kita pelajari tentang ilmu hadis luar biasa memang ulama kita ini. Ada seorang ulama yang dia itu dulunya hadisnya baik, sahih, orangnya terpercaya. Tapi subhanallah suatu ketika rumahnya kebakaran, bukunya sekalian ikut terbakar. Setelah itu dia menyampaikan ilmu dengan hafalan dia. Lama-lama hafalannya kacau. Akhirnya kata para ulama, dia kalau menyampaikan ilmu dari tahun sekian sampai sekian, hadisnya sahih. Tapi tahun sekian sampai sekian baik, karena kitabnya kebakar. Sehingga nanti pelajari semua. Ini yang disampaikan dia di tahun sekian itu apa saja hadisnya. Itu nanti bisa dipelajari satu-satu. Jadi itu memang hebat, ulama-ulama kita itu luar biasa. Itu namanya ilmu hadis, tapi memang itu sudah seakan-akan sudah hilang. Sehingga kalau zaman dulu itu, orang menukilkan sebuah berita, menukilkan sebuah ucapan, itu semuanya sumbernya saja. Kamu dengar dari siapa? Sehingga apa? Berita itu harus otentik. Kalau kita kan enggak, ada orang ngomong kemarin kita, oh si orang itu ngomong seperti, oh berarti kayak gini ya itu. padahal di pulang itu kalau ditanya kamu dari siapa, dengar langsung nggak kamu itu? Enggak, saya nggak dengar langsung. Dari mana dengarnya? Oh, saya tadi ketemu di warung kopi, ada orang pada ngobrol. Siapa warung kopi ini, siapa orangnya? Terpercaya atau tidak kan ini? Kita itu kan setiap ada berita langsung kita makan kan ini. Padahal coba kita namanya, itu namanya menjaga keotentikan sebuah berita. Misalkan ada orang cerita, si pulang itu seperti ini, seperti ini. Kamu dengar dari siapa? Oh, saya dengar dari Siti. Siti dari siapa? Ya nggak tahu, cuma datangnya dulu Siti. Siti dari siapa? Ya, harus kita tahu semua itu, sejarahnya itu. Sampai kepada sumber berita itu, siapa saja orang-orangnya itu. Kita kan nggak peduli seperti sekarang kan. Yang penting apa? Berita ini tersebar, asik ini. Langsung kita ikut menyebarkan. Padahal apa? Sumbernya nggak ada yang jelas. Terkadang kalau kita cari seperti ini, si A ngomong. Siapa yang ngomong seperti itu? Oh, Siti. Datangnya Siti. Siti siapa yang ngomong? Si A. Si A lebar kepada si B, si B dimasak kepada si A, ini betul yang mana kan ini? Sumbernya gak ada yang jelas. Dan itu semuanya kita makan semua ini. Sumber-sumber berita yang gak ada yang otentik sama sekali, itu semuanya kita makan semua. Jadi itu bahaya. Nah itu Rasulullah mengatakan, kafa bilmar ikadiban, cukup dianggap sebagai pendusta. An yuhadditha bikul lima sami'ah. Rasulullah mengatakan ketika dia menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dia dengan berita sampaikan, dengan berita langsung ditanggapi, itu dia nanti dicap sebagai pendusta orang seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua berita itu benar. Harus kita cek namanya keotentikan sebuah berita. Otentik, kita mencari keotentikan sebuah berita itu namanya takabur. Itu bukan tabayun, beda lagi loh tabayun antara takabur dan tabayun, itu beda. Kalau takabur itu, kita itu berjuang untuk mencari sumber berita yang jelas. Kalau sama dulu sampai diminta sumpah, ditanya soalnya, kamu benar nggak, kamu berani bersumpah nggak kalau sumpah itu seperti itu? Ya demi Allah saya bersumpah, saya mendengar dengan telinga saya jelas dia mengatakan seperti itu. Nah berarti itu sumber berita yang jelas, terpercaya, maksudnya bisa dipercaya. Baru setelah itu kita pergi kepada orang yang dituduhkan, kamu benar nggak, ini ada omongan kepada kamu sebenarnya benar nggak? Nah itu namanya tabayun. Jadi ada takabut, ada tabayun. Takabut itu mencari koautentikan sumber berita yang terpercaya. Nah itu namanya takabut. Sedangkan tabayun, ketika sudah dapat berita yang otentik, datangi kepada orang yang dipermasalahkan dalam berita. Benar nggak? Antum meriwayatkan di Rasulullah seperti ini, seperti ini. Ya, saya benar. Dan saya bertanggung jawab nanti dia dapat wawah. Itu namanya tabayun. Jadi ada namanya takabut, ada namanya tabayun. Itu beda. Dan itu semuanya sudah tidak ada di kita. Kita pun yang harta yang ngaku dirinya salaf atau yang salafi, semua kita tidak punya ini. Takabut tidak ada, apalagi tabayun kita ini. Sehingga apa? Berita-berita huwak semuanya kita makan semua. Gitu. Bahkan terkadang kita lebih suka dengan berita yang huwak daripada berita yang otentik. Dan itu kita seperti itu. Kita senangnya kan membacanya kan berita-berita yang seperti itu. Sehingga kita mengaku kita panggil salaf, tapi sama sekali nggak ada salaf dalam diri kita sendiri. Kita itu nggak ada sama sekali, yaitu salaf dalam diri kita itu nggak ada. Kenapa seperti itu? Ya kita itu jauh sekali lah perbuatan kita dari salaf itu jauh sekali. Sehingga intinya kalau kita perhatikan memang ilmu riwayat itu penting sekali. Dan memang kalau kita itu nggak masuk ilmu riwayat, nggak paham kita ini. Nggak paham, dan kita itu nggak akan tahu kehebatan ulama-ulama kita. Saya ketika di Indonesia pun, ya selama belajar saya nggak pernah belajar ilmu riwayat. Riwayat itu seperti apa itu kita nggak paham sama sekali di Indonesia. Ketika di Yaman baru, Masya Allah itu ilmu riwayat luar biasa. Dan kita dulu sampai bertahun-tahun kita itu belajar. Itu pun nggak cukup sendiri itu. Kalau kita ingin mendalami ilmu hadis butuh 40 tahun mungkin. Seperti Syaibani itu butuh berpuluh-puluh tahun loh. Dan itu sampai kita bisa, ya, itu pun kita belum menguasai. Tapi kalau kita nggak sama sekali nggak belajar, ya kita nggak pernah paham bagaimana cara istinbatnya para ulama itu seperti apa. Jadi intinya ini semuanya nanti berkaitan dengan dinamakan dengan ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu nanti ada yang menggunakan. Jadi gini, kalau hadis itu kan harus bersambung. Hadis itu nanti harus bersambung. Bersambung itu apa? Dia itu mendengar langsung dengan sebuah bahasa, ungkapan yang dia itu mendengar langsung. Haddatsana telah mengabarkan kepada kami, itu berarti langsung. Atau kita mengatakan sami itu, saya mendengar. Kalau saya mengatakan saya mendengar, pula itu ngomong seperti itu, mendengar langsung. Kalau dia itu, saya mendengar, sebuah ngomong seperti ini, padahal nggak mendengar langsung. Itu kalau dalam ilmu riwayat, dinamakan dengan kadzab, dusta hadis. Misalkan dia mengatakan, saya mendengar pulang ngomong seperti ini. ditanya, benar enggak kamu berikan nasab? Ya enggak, saya enggak langsung semuanya itu. Ah, antum berdusta. Sehingga semua ucapan antum enggak bisa diterima semua. Itu kalau zaman dulu seperti para pendusta ini, pendusta hadis. Terus kalau jadi gini, ilmu itu kan harus bersambung, sanad itu harus bersambung. Ini bersambung dengan ini, bersambung dengan ini, namanya ittisal, bersambungnya sanad. Kalau orang itu, jadi nanti ada lafaz-lafaz yang menunjukkan bersambung langsung. Yang kedua, ada lafaz yang masih enggak jelas menunjukkan bersambung atau tidak. Itu biasanya nanti pakai an, dari. Dari ini, dari ini, dari ini. Itu menunjukkan sambung dan tidak masih kemungkinan. Maka kalau berbicara tentang lafaz an, misalkan dari Muhammad bin ini, dia mengatakan seperti ini. Kalimat dari itu maksudnya kamu dengar langsung atau tidak? Itu masih ada beberapa kemungkinan. Maka kata para ulama, kalimat an itu dari. Kalimat an itu, kalau muncul dari orang yang namanya mudallis, ini semuanya belajar ilmu riwayat semua ini. Mudallis. Mudallis itu apa? Orang yang suka membuang rawi. Apalagi rawi-rawi yang baik. Saya misalkan ngambil sebuah riwayat ke atasnya itu ada yang baik, saya buang. Maka hadisnya baik, orang-orang seperti itu. Namanya mudallisin, orang-orang yang tadlis. Tapi kalau orangnya itu terpercaya, namanya tsiqah, kemudian dia mengatakan an, maka ucapannya an diterima. Itu nanti, jadi gini, terkadang itu, orang-orang yang mudallisin-mudallisin itu, orang-orang yang mereka itu pengen terkenal, atau pengen dianggap sebagai orang yang tsiqah, orang yang kuat, atau pengen hadisnya diterima, dia itu terkadang harus membuang rawi ke atas. Beberapa orang yang ini baik sebenarnya, kalau saya sebutkan ini bahaya. Akhirnya dia itu mengatakan langsung naik ke gurunya. Misalkan ya saya sini, misalkan ya saya itu sebenarnya dapat berita, misalkan saya katakan guru misalkan Syekhul Hasan, misalkan ini guru saya katakan dari Syekhul Hasan, beliau berkata seperti ini. Ketika saya mengatakan dari Syekhul Hasan, saya mengatakan saya mendengar Syekhul Hasan, saya melihat Syekhul Hasan, enggak, tapi saya mengatakan bahwasanya Syekhul Hasan itu mengatakan seperti ini, seperti ini. Nah, itu kemungkinan. Kamu dengar langsung atau tidak? Sebenarnya saya itu enggak dengar langsung. Waktu itu saya sedang sakit. Saya itu mendengar dari teman saya, tapi teman saya itu dhaif. Kalau saya mengatakan saya mendengar dari teman saya ini baru ke guru saya Syekhul Hasan, ya saya itu berarti sanadnya lemah sekali saya ini. Karena saya itu mendengar dari orang yang sanadnya lemah. Akhirnya apa? Teman saya itu tak hapus. Saya langsung naik ke gurunya. Nah, itu namanya orang-orang yang mudah di sini, orang-orang yang taklis itu seperti itu. Dan itu semuanya kebongkar semua oleh para ulama. Nah, itu luar biasa ilmu hadis itu, masya Allah. Nah, kalau kata para ulama salaf kita mengatakan ilmu hadis itu kalgahana, ilmu hadis itu seperti ilmu tenun bagi orang awam. Nah, ilmu tenun itu apa? Ilmu sihir. Kok bisa tahu kamu ini hadis sahih, ini dhaif, ini dari mana pun tahu kan? Ini orang ini berjumpa dengan ini gak berjumpa, ini. Kamu dari mana? Orang itu sudah kejadian sudah ribuan tahun yang lalu kan? Mereka tahu. Maka itu hebatnya ilmu hadis yang Allah berikan kepada umat ini luar biasa. Tapi itu semuanya hilang. Apalagi di kita sudah gak ada di kita. Kita takabur gak ada, tabayun gak ada, atau mencari sumber berita gak ada. Sehingga apa? Kalau kita timbang itu berarti manusia zaman sekarang itu kadzabin. Mereka itu para pendusta. Gitu. Sehingga riwayatnya gak bisa diterima semua mereka itu. Kenapa? Mereka dalam menyampaikan sebuah berita, semuanya huwak semua berita mereka ini. Dan itu gak terpercaya. Kemudian hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini, beliau membawakan sebuah riwayat di dalam bab ini. Satu riwayat, tadi itu semua yang kita bawakan itu judul, namanya judul Imam Bukhari. Beliau membawakan sebuah riwayat dalam masalah ulama-ulama hadis itu, mereka sering menggunakan bahasa-bahasa yaitu haddatsana, akhbarana, sami'tu. Itu untuk menunjukkan akan ilmu. Ilmu itu harus seperti ini, harus punya silsilah yang jelas. Hadis nomor 61, beliau berkata, kata Imam Bukhari, haddatsana Qutaibah, telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, berarti itu langsung, dengar langsung. Beliau berkata, haddatsana Ismail bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far. Kalau haddatsana, berarti muridnya enggak ada, enggaknya satu. Jadi kalau misalkan kita datang banyak seperti ini, saya ngomong, kemudian antum mengatakan haddatsana Tabrani, telah mengabarkan kepada kami Tabrani. Itu berarti saya ngisi, menyampaikan ilmu di hadapan banyak orang. Antum di antara yang datang dan mendengar langsung. Haddatsana Ismail bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far. Coba kita perhatikan selanjutnya. Beliau mengatakan an Abdillah bin Dinar, dari, bukan akhbarona, bukan suami itu, bukan, tapi dari Abdullah bin Dinar. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Umar. Ini kalimat dari. Sahih tidak? Jika rawi yang meriwayatkan itu orang yang fiqah, maka sahih, bersambung. Tapi nanti kalau itu rupanya dari orang yang mudallis, maka ditolak. Berarti itu hadisnya dhaif. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna minasyajarati syajaratan la yasqutu warquha." Beliau mengatakan ada sebuah pohon di mana pohon itu tidak pernah runtuh daunnya. Wa innaha mithlul muslim, dan itu pohon mirip dengan orang muslim. Hadithuni mahiya, tolong kabarkan kepadaku. Jadi yang diinginkan oleh bapak itu kalimat hadithuni. Hadithuni, yaitu ilmu itu harus dengan menghadiskan. Hadiskan itu saling menyampaikan dengan sebuah ilmu-ilmu yang otentik. Fahadithuni mahiya, tolong kabarkan kepada saya, itu pohon apa? Yaitu Rasulullah ngetes para sahabat, itu pohon apa? Fawabana sufi syacuratil bawati, maka orang-orang mereka itu mengira itu pohon yang ada di pedalaman-pedalaman. Kalau Abdullah, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fawaqa fi nafsi annaha naqlatu. Enggak tahu, pikiran saya itu kok ini pohon kurma ini kelihatan yang tidak, daunnya tidak pernah runtuh. Fastahyi itu, tapi saya tidak mau ngomong. Saya malu ngomong. Kenapa? Karena masih banyak yang tua-tua di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar, semuanya diam. Saya yang masih kecil seperti ini ngomong, saya enggak bisa saya ngomong. Saya malu. Maka saya diam. Walaupun saya terbetik dalam pikiran saya itu adalah pohon kurma. Allah, maka setelah itu para sahabat diam semua, maka mereka mengatakan, "Fahadithna mahiya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami pohon apa itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Hiya nakhlah." Itu adalah pohon kurma. Ini hadis kalau kita perhatikan di sini ada banyak sekali faedah ini dalam hadis ini. Intinya di sini Rasul itu menyampaikan tentang seorang muslim. Muslim itu kayak ibaratnya pohon yang daunnya tidak pernah jatuh atau seperti pohon kurma. Rasulullah itu menyamakan muslim dengan pohon kurma. Disamakan dalam apanya ini maksudnya itu? Yaitu orang muslim itu kayak pohon kurma, kayak apanya, kalau dalam dia tadi kayak pohon kurma dalam sifat pohon itu di mana daunnya tidak pernah jatuh. Kalau tadi kan seperti ini, bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah mengatakan inna makalal mu'min kama kal syajaratin, seorang mukmin ibaratnya kayak sebuah pohon, la tasqutu laha an malatun, di mana kayak tangkai, kemudian daunnya itu enggak pernah retak, tidak pernah jatuh. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang mukmin tidak pernah jatuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, terus bersambung terus. Kayak mereka itu saling menaungi, kayak daun satu dengan daun yang lain saling menaungi. Jadi mereka itu saling mendoakan. Ukhuwah imaniyah mereka itu luar biasa. Kayak mereka itu kayak bangunan saling menguatkan. Itulah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ibaratnya kayak pohon kurma, di mana pohon kurma itu saling menguatkan, tidak pernah retak, tidak pernah berguguran. Orang mukmin itu apa? Mereka itu bersatu, yaitu dalam persatuan mereka. Ini yang pertama. Jadi orang mukmin itu kayak pohon kurma. Maksudnya dalam apanya pohon kurma itu? Yang pertama, dalam kekuatan mereka sehingga tidak saling berguguran. Orang mukmin itu dengan pohon yang lain kan? Pohon kurma itu kan daunnya pada jatuh, pohon kurma nggak pernah jatuh. Kecuali kalau ditarik nanti daunnya itu ditarik baru bisa. Tapi pohon kurma itu nggak ada namanya daunnya jatuh itu nggak ada. Ya, ini yang pertama. Jadi dalam apa? Dalam persatuan mereka, dalam kekuatan mereka, mereka saling mendoakan, saling merangkul sehingga tidak ada yang berjatuhan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama orang muslim itu sama dengan pohon kurma dalam kekuatan, persatuan, saling mengikat sehingga hatta daun-daunnya pun tidak jatuh. Yang kedua, persamaan yang kedua dalam barokahnya. Orang muslim itu kayak pohon kurma dalam barokahnya. Maksudnya dalam barokahnya itu apa? Dalam barokahnya itu maksudnya dalam manfaatnya. Nah itu Rasulullah mengatakan dalam ayat yang lain, Dikeluarkan juga Imam Bukhari, beliau mengatakan bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasulullah, kata Abdul bin Umar, itu tiap di jumarin, tiba-tiba kami itu didatangkan satu jumar. Jumar itu kayak tangkai tandan buah kurma, tapi yang masih di tandannya diberikan kepada kita, akhirnya kami makan semua. Maka Rasulullah mengatakan inna minasyajarati lama barakatuhu ka barakatul muslim. Ada pohon di mana barokah, manfaat pohon itu kayak orang muslim, semuanya bermanfaat. Akhirnya Rasulullah bertanya, pohon apa itu? Maka para sahabat dia, maka Rasulullah berkata, pohon kurma. Di mana pohon kurma itu ya? Akarnya bermanfaat, batangnya pohon bermanfaat, daunnya bermanfaat, demikian juga buah kurmanya bermanfaat, kemudian biji kurmanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak ada manfaat buah kurma itu. Demikian juga orang muslim. Orang muslim itu harus bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Bijinya itu bisa dimakan oleh unta. Demikian juga bisa ditanam lagi, nanti bisa keluar lagi. Jadi bermanfaat semua orang muslim ini. Demikian juga hendaknya seorang muslim itu seperti pohon kurma. Ini yang kedua. Jadi Rasulullah menyamakan muslim dengan buah kurma itu dalam apanya? Yang pertama tadi dalam ukhuwahnya, persatuannya, lengketnya mereka. Yang kedua, seperti pohon kurma dalam barokahnya, karena semuanya bermanfaat. Ya, kayak kita kayak pohon kelapa lah gitu ini. Pohon kelapa, daunnya bermanfaat, kemudian sampai lidinya saja bermanfaat, kemudian serabutnya bermanfaat, kemudian air, semuanya bermanfaat semua itu, pohon kelapa itu. Kemudian yang ketiga itu persamaannya dalam masalah apa? Pohon kurma itu tidak kenal musim. Buahnya keluar terus seperti itu, kayak pohon kelapa lah, terus keluar itu. Sehingga tidak ada namanya musim kelapa, kayak durian kayak itu tidak ada. Demikian juga seorang muslim. Seorang muslim itu tidak ada musiman dalam beribadah. Dalam memberikan makhluk. Mereka akan ibadah terus. Tidak ada namanya musiman. Walaupun terkadang ada musim-musim top lah ini. Tetapi terus akan memberikan manfaat terus. Baik, Rasulullah mengatakan ketika dalam ayat yang lain. Rasulullah mengatakan, wala yanqati'u tsamaruha. Pohon. Ada pohon yang buahnya itu tidak pernah berhenti. Tu'ti ukulaha akan memberikan manfaat kepada para petaninya. Yaitu apa? Pohon kurma. Demikian juga seorang muslim. Orang muslim itu juga terus memberikan manfaat, tidak pernah berhenti. Yaitu terus beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak pernah berhenti. Nah, jadi intinya Rasulullah itu menyamakan orang muslim itu dengan pohon kurma. Pohon kurma itu namanya nakhlah. Nakhlah artinya khok, nakhlah. Nanti kalau beda lagi dengan namanya nakhlah, artinya hak beda. Kalau nakhlah itu lebah. Tapi kalau nakhlah, artinya khot, itu pohon kurma. Dan Rasulullah di sini itu beliau pastinya tanya jawab dalam menyampaikan itu. Bagi itu terhadap penting, tanya jawab itu penting. Kalau ini ada penting juga, faedah penting yang Masya Allah ini termasuk adabnya orang zaman dulu, yang mungkin di kita sudah hilang. Yaitu apa? Yaitu zaman dulu itu sangat menghormati senior. Sangat menghormati senior. Maka itu, Abdullah bin Umar ketika beliau itu punya ilmu, dia pengen menjawab sebenarnya itu, bahwa ketika Rasul bertanya pohon apa, Abdullah bin Umar terbetik itu adalah pohon kurma. Cuma ketika masih ada Abdullah bin Umar, masih ada Umar bin Khattab, masih ada Abu Bakar, maka Abdullah bin Umar diam. Dan itu ada di dalam ilmu. Jika senior-senior itu yang paling mumpuni ilmunya masih ada, maka yang bawah itu tidak boleh bicara. Dan itu adanya di Saudi. Saudi dipraktekkan. Kalau di kita nggak dipraktekkan. Semua orang bicara boleh bicara semua di kita. Kalau di Saudi nggak. Saudi itu yang boleh bicara tentang masalah fatwa hanyalah jenazah imam. Yang tidak masuk nggak boleh. Sehingga para penuntut ilmu penuntut walaupun sudah top-top mereka itu nggak boleh bicara. Semuanya diam. Kenapa? Karena ada ulama-ulama senior yang masih hidup. Mereka nanti yang boleh bicara tentang masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang besar itu mereka. Nah, itu kan ketika ramai dulu tentang masalah pajak sotik di Saudi Arabia, kan munculnya pajak sotik kan di Saudi yang mengatakan bahwa subuh di dunia itu semuanya salah semua, clear. Sehingga waktu subuh itu belum masuk sendiri di Indonesia itu, di Indonesia dan mana-mana lah, termasuk Saudi waktu itu. Akhirnya kan zaman itu kan zamannya Syed bin Bas kumpulkan lajnah daimah, MUI-nya salah lah, dikumpulkan, setelah itu dicek kebenaran omongan orang ini, setelah itu sebar tim ke kota-kota untuk meneliti pajak sotik. Setelah selesai, kumpulkan lagi sama Syed bin Bas, ya termasuk Syed Fauzan masuk dalam tim fatwanya juga waktu itu. Setelah itu hasilnya bahwa fajar shodiq di Saudi itu benar. Akhirnya beliau Syed bin Bas keluarkan sebuah ultimatum, siapa yang bicara di sini masalah fatwa shodik, penjara. Jadi nggak main shodik itu nggak sembarangan, orang bicara masalah agama bisa dipenjara. Kenapa? Karena kalau yang orang-orang anak-anak muda itu bicara, bahaya itu agama itu. Yang boleh bicara hanya orang-orang tua, senior-senior lah istilahnya itu. Akhirnya ketika Saudi Arabia sudah tidak bisa lagi dimasuki fatwa shodik, oh, orang itu menyebarkan pemikirannya di Indonesia lah, di Malaysia, di mana-mana itu. Yang artinya apa? Dia mengatakan di dunia itu semua fajar itu keliru. Padahal di dunia itu kalau kita mau jujur ya, pembikinan itu apa jadwal sholat abadi itu semua rujukannya adalah Ummul Qura. Jadi dari Ummul Qura aslinya itu Ummul Qura, nanti kan setiap tempat tinggal ditambahi berapa, dikurangi berapa, ini terus kan gitu. Termasuk di Indonesia ya. Bukan Indonesia itu bikin sendiri, bukan. Itu semuanya dari Ummul Qura ini. Jadi jadwal sholat itu semuanya dari Ummul Qura. Nah, yang dipermasalahkan itu kan Ummul Qura waktu itu. Sama orang-orang fajar sholat itu. Kalau Ummul Qura salah, dunia semuanya salah. Nah itu saya bin Bas waktu itu ketika menjadi ketua MUI, enggak main-main itu. Ini kalau ini berkaitan masalah ibadah, kalau sholat semuanya salah, satu dunia beri sekali kan. Akhirnya waktu itu timnya itu rapat lama sekali. Dan hasilnya bahwa jadwal sholat abadi itu benar. Maka setelah di Saudi tutup. Akhirnya kan setelah itu di Indonesia, rame kan setelah itu kan gara-gara masalah fajar sholat kan. Sampai akhirnya ya teman-teman kita yang salafi pun pecah juga itu. Yang setuju fatwa shodik, ada yang tidak setuju, takdir takdiran, gak mau nyatam, gak mau sholat di belakang, dan ribut gitu. Ya itu mengkarakter kita itu seperti itu, sukanya ribut, tidak sedikit ribut, cekcok dan yang lainnya. Kalau Saudi tegas, pemerintah karena Lajnah Daimah kan punya kekuatan, bicara di Saudi masalah ini, penjara. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak kalut, masyarakat itu tidak kacau gitu. Seperti corona kemarin, coba kita lihat corona kemarin. Pemerintah sudah memutuskan, digabungkan juga dengan kedokteran, memutuskan, tukang beca juga memutuskan. Tukang beca memutuskan, orang ngobrol di warung kopi yo memutuskan, semua orang bicara semua itu. Akhirnya kan kita bingung, mana yang benar kan itu? Rancu semua kan itu. Kenapa? Semua orang boleh ngomong-ngomong, istilahnya kalau bahasa kata, seenak udelnya masing-masing kan itu. Itu bahaya, ini gak boleh, kalau dalam sebuah negara gak boleh. Yang boleh bicara hanya namanya Ulil Amri. Ulil Amri itu ada ulama, ada umat, itu yang boleh bicara. Yang lain semuanya diam dalam masalah-masalah yang besar. Kalau masalah yang besar semuanya itu bicara, yuk kacau negara itu. Dan itu ya biasa seperti itu modelnya. Ya sebenarnya sini, waktu jawabannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,